Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia di dalam tanggungan Allah, dalam jaminan Allah, dalam tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sampai hari kiamat anak cucu kita istiqomah salat subuh berjamaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudaramu yang berkonflik, yang bertikai, yang bermasalah. Maka di mana orang beriman mendamaikan saudaranya, tempat mendamaikan saudara beriman itu adalah di masjid. Ju'ilal imamu liutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Kalau sudah imam berkata Allahu Akbar rukuk, maka semuanya ikut rukuk walaupun bacaannya belum selesai. Masuk ke dalam masjid, imam pas di ujung ayat. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Tak sempat baca Al-Fatihah walaupun makmumnya Valentino Rossi. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, Allahu Akbar, maka dia tetap ikut saja imam. Tapi dia belum baca Al-Fatihah, Pak Ustaz. Ju'ilal imamu liutamma bihi, imam diangkat untuk diikuti. Faqiraatul imam qiraatul makmum, bacaan imam sudah menjadi bacaan makmum. Itulah maka bacaan imam itu mesti paling baik, paling lengkap, paling sempurna. Tajwidnya bagus, makharijul hurufnya tepat, sifatul hurufnya mantap. Kenapa? Karena bacaan imam menjadi penanggung jawab, mengcover semua bacaan makmum. Tapi kalau dalam kasus tertentu imamnya, makmumnya masbuk. Kalau dalam keadaan normal seperti tadi, makmum tetap baca. Bukan berarti dengan saya sampaikan ceramah subuh ini lalu besok makmum tak ada yang baca. Allahu Akbar. Diam aja. Pas selesai sholat ditanya, kenapa kau diam aja? Bacaan imam sudah mengcover bacaan makmum. Bukan itu maksudnya. Saya sebetulnya di beberapa masjid kalau saya ceramah saya tak mau jadi imam. Yang jadi imam itu imam tetap saja. Tadi begitu sampai disuruh jadi imam, segan saya nolak, saya maju ke depan. Kenapa saya disuruh jadi imam? Karena orang wangi-wangi menganggap saya sebagai saudara mereka. Karena kainnya sudah kain Wakatobi. Jadi saya maju sebagai imam. Persaudaraan orang beriman dijaga di dalam masjid. Kalau sudah sholat dalam masjid bersaudara, sakit dia tahu. Dari mana dia tahu bahwa saudaranya itu sakit? Dia cek subuh. Tengok subuh hadir, berarti sehat. Kalau subuh tak hadir berarti sakit. Berarti orang wangi-wangi ini sehat apa sakit? Sehat, subuhnya datang semua. Di masjid lain yang sehat cuma imam sama muazin aja. Malah yang lebih parahnya lagi, dia muazin, dia iqamat, dia imam, dia makmum sekalian. Yang lain sakit semuanya, kena covid semuanya. Diwangi-wangi sehat, zero, nol, tak ada orang kena COVID. Kenapa COVID tak sampai ke Wangi-Wangi? Pertama, karena orang Wangi-Wangi imunnya kuat. Kenapa imunnya kuat? Karena zohir dan batin. Zohir menjaga protokol kesehatan, cuci tangan. Apalagi kalau cuci tangannya pakai air garam, sakit mata COVID. Kemudian makanannya sehat, ikannya segar. Ternyata kalau di Kendari itu ikannya mati sekali. Kalau di Wakatobi ikannya baru mati. Baru mati, bahkan setengah mati. Segar, sehat, bukan di kulkas sudah seminggu. Sampai pakai kacamata ikan itu. Yang kedua, batinnya sehat. Hubungannya antara persaudaraan sesama manusia, hablum minan nas, hubungannya dengan Allah kuat. Mana buktinya? Nih, sampai tak muat masjid ini. Nanti kalau saya pulang ke Sumatera ditanya sama orang Riau, dari mana Ustaz? Dari Wakatobi. Jauh Pak Ustaz, tak usah kau tanya lagi. Dari Pekanbaru ke Jakarta transit, menunggu pesawat ke Kendari jam 3 malam baru ada pesawat. Dari Kendari naik pesawat lagi ke Wakatobi. Pesawatnya panas karena kipasnya di luar. Panas sekali pesawat naik. Saya tengok, kenapalah panas? Saya tengok di jendela, rupanya kipasnya di luar, tak masuk ke dalam. Sampai di sini saya diperlakukan sebagai saudara yang lama tak jumpa, saudara yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Kata jamaah, Ustaz aja yang merasa begitu. Kita bisa merasakan perasaan saudara kita. Kalau sudah lama kita berkenalan, lama kita bersahabat, dari tatapan matanya pun kita tahu perasaan dia, betul? Saya yakin itu Bapak dan Ibu. Pasti Bapak tahu saudara kandung, sahabat, tetangga, kawan sekolah. Baru nengok matanya udah tahu. Oh, tahu. Dari mana Ustaz tahu? Sudah lama berkawan. Tak perlu dia katakan apa yang dalam hatinya. Dari tatapan matamu, aku sudah tahu bahwa kau mau minjam duit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Ustaz dari mana? Dari Wangi-Wangi. Di mana itu? Wakatobi. Apa yang Ustaz lihat di sana? Sholat subuh di Wakatobi tak muat masjidnya. Apakah setiap subuh Pak Ustaz? Aku tak tahu. Karena kalau sudah bersaudara tidak ku cek lagi, tidak ku tanya-tanya lagi. Tak ada saya tanya kepada Ustaz Amiruddin, Ustaz ini tiap subuh gini atau subuh ini aja? Tak ada. Karena saya husnuzan kepada saudara saya. Tapi saya tetap doakan supaya kita semua istiqomah, masjid kita ini ramai sampai hari kiamat. Dan di Wakatobi ini aman. Mana buktinya aman? Jendelanya tidak pakai jeruji besi. Aman, damai. Padahal jam dindingnya mahal ini. Jam yang pakai running text ini mahal. Aman, damai. Maka di mana kita jaga persaudaraan kita? Di masjid. Subuh dia tidak datang. Habis sholat subuh langsung ketuk pintu tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana si Anu? Kenapa dia tidak datang sholat ke masjid? Rupanya dia sedang sakit. Idza maridha, kalau saudaramu sakit, fa'udhu, kunjungi dia. Orang yang sakit itu kita bawa. Kenapa Pak Ustaz? Orang sakit bawakan doa. Bismillahirrahmanirrahim, Rabbil arsyil azim, ayyashfiak, dengan nama Allah yang maha agung dan mulia, pemilik arasy kekuasaan Allah, ayyashfiak, semoga engkau disembuhkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, azim, Rabbil arsyil azim, azhibil ba'sa, isfihi anta syafi, la syifa'a illa syifa'uka, la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau doanya hafal, kalau tak hafal doakan aja tapi enggak usah kuat-kuat. Karena ketahuan doanya pakai bahasa Indonesia. Boleh mendoakan orang pakai bahasa Indonesia Pak Ustaz? Bagus. Minta air putih, kepada istrinya, kepada anaknya. Ada air putih, ada, tuangkan. Bacakan Al-Fatihah 7 kali, Qul Huwallah 3 kali, Qul Ambil Falak 1 kali, Qul Amru Bin Nas 1 kali. Ijazah dari guru saya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali dari Sudan, saya ijazahkan kepada seluruh jamaah yang hadir subuh ini. Kalau diberi ijazah, jawabannya qabiltul ijazah, aku menerima ijazah. Fatihah 7 kali, Qul Ambil Falak, Qul Huwallah 3 kali, Qul Ambil Falak 1 kali, Qul Ambil Nas 1 kali. Dihembuskan ke air. Saya datang ke rumah Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali. Ketika saya sedang datang, tiba-tiba ada orang sakit. Datang Syekh Umar, Abdul Somad, kau bacakan Qul Huwallah, kau bacakan Fatihah 7 kali, Qul Huwallah 3 kali, Qul Ambil Falak 1 kali, Qul Ambil Nas 1 kali. Bacakan kepada orang yang sakit. Langsung saya disuruhnya mendoakan. Setelah itu orang itu pulang. Entah sehat, entah meninggal, saya tak tahu. Yang penting kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya bacakan Fatihah 7 kali, Qul Huwallah 3 kali, Qul Ambil Falak 1 kali, Qul Ambil Nas 1 kali, orang itu pun mengambil duit dari kantong, dikasihnya duit kepada Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali. Syekh Umar pun mengambil duit itu, dibagi-bagikannya kepada seluruh mahasiswa Indonesia yang hadir, yang ada pada saat itu. Habis semua, kami pun makan daging kambing. Banyak orang takut makan daging kambing, katanya berkunang-kunang. Disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua adalah usaha. Kalau saudaramu sakit, kunjungi dia. Apa yang kau bawakan? Doa. Ini yang jadi masalah sekarang. Banyak orang sekarang kalau saudaranya sakit, dibawakannya jeruk. Saudaranya sakit, dibawakannya pisang. Tidak perlu, karena orang sakit enggak bisa makan. Kalau mau membawakan makanan, waktu sehat. Kalau udah sakit, jangan bawakan makanan. Bawakan doa, bawakan air putih. Karena kalau kau bawa makanan, yang makan orang sehat. Oh, jadi kalau gitu enggak boleh bawa-bawa makanan. Silakan. Kata Nabi SAW, tahadu, saling berbagi hadiahlah kamu, tahabu, kamu akan berkasih sayang. Kalau kamu saling berbagi hadiah, maka kamu akan berkasih sayang. Ketika hadiah itu kita lihat, kita akan teringat terus. Kalau saya lihat kain ini akan saya bawa ke Riau. Saya akan sholat pakai kain ini. Setiap melihat kain ini, saya akan ingat Wakatobi. Saya ingat saudara saya. Kemarin ada orang ngasih saya cincin, saya pakai. Setiap saya lihat, saya ingat dia, saya doakan dia. Tapi bukan berarti saya mau minta cincin. Banyak sekali, udah tak terhitung-hitung lagi banyaknya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit tanda teringat, banyak dibagi sama. Banyak juga orang berkata, ini ada aku kasih sedikit tanda teringat, kalau banyak aku makan sendiri. Jangan. Ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Jaga dirimu dari api neraka walaupun dengan sebelah korma. Ada korma sebutir, dibelah dua. Sebelah masuk ke mulut sendiri, sebelah masuk ke mulut kawan. Sebelah korma itu yang akan menjadi dinding antara kita dengan api neraka. Idza tabaqta, kalau masak, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Untuk apa banyakkan kuah? Masukkan ke mangkok, bagi ke tetangga, ke kawan, sahabat. Tapi jangan gara-gara ini setelah Abdul Somad pulang, semua Wakatobi menyerahkan kuah saja. Banyak ikan, gulaikan ikan, bagikan kepada tetangga, sahabat, kerabat. Menetes kuah gulai di lehernya, begitu pula lah rahmat Allah turun kepada kita. Menjolok rahmat ibarat buah yang sudah matang mau jatuh, digoncang batang pohon, dijolok pakai bambu. Bagaimana menjolok rahmat itu supaya turun? Dengan berbagi kepada sahabat, kerabat, tetangga, jiran. Bisa membagi yang besar, bagi. Tak sanggup memberi yang besar, beri kecil, berawal dari sesuatu yang kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan menyepelekan perbuatan baik walaupun kecil remeh temeh. Antulqiya akhaka biwajhin talqin, jumpa dengan saudara dengan wajah yang cerah. Bisa kasih ayam? Kasih ayam. Tak bisa kasih ayam? telur ayam. Tak ada telur ayam, telur puyuh. Tak ada telur puyuh, telur ikan. Tak bisa juga ngasih apapun, jumpai saudaramu dengan wajah yang cerah. Alhamdulillah, yang wajahnya tak cerah sekarang tertolong dengan adanya masker. Tinggal mata aja berkedip-kedip. Apa maksud berjumpa dengan orang wajah yang cerah? Tunjukkanlah wajah yang cerah, senyuman. Jangan jumpai orang dengan membawa wajah jeruk purut dipijak gajah. Ustaz Somad, kenapa jarang senyum? Memang setelan saya begitu. Kamu kalau mau jumpa saya, jangan paksa-paksa saya senyum. Kamu mesti memahami saya. Salah. Kitalah yang mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tadi waktu Ustaz lewat enggak senyum? Senyum kepada laki-laki. Jangan senyum sama bini orang. Enggak senyum sama perempuan, sama laki-laki. Kalau sama ibu-ibu cukup angkat tangan. Assalamualaikum Bu, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini semua bagaimana kita berinteraksi sosial. Kalau jumpa sama orang bawaannya takut, cemas, ngeri, galau, gundah, suuzon, bagaimana supaya pertemuan awal kita itu baik? Maka mendoakan saudara kita. Doa yang paling afdol didoakan di hadapan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa itu. Saya tidak mau datang ke Wakatobi, tiba-tiba orang Wakatobi semua menyambut saya mengatakan welcome. Well, bagus. Come, datang. Datangnya bagus. Pulangnya? Saya disambut dengan assalamualaikum. Assalam, selamat. Alaikum untukmu Abdul Somad. Selamat badanmu. Selamat akalmu dari narkoba. Selamat hatimu dari busuk hati. Selamat keluarga yang kau tinggalkan di rumah. Selamat hartamu. Selamat ilmumu. Selamat duniamu. Selamat akhiratmu. Salam. Warahmatullah. Semoga rahmat Allah senantiasa tercurah untukmu wahai Abdul Somad. Wabarakatuh. Barokah. Barokah. Apa itu barokah? Ada bapak gajinya cuma 5 juta, tapi dia bisa nabung pergi haji, bisa anaknya sekolah, bisa istrinya pakai jilbab baju panjang. Tapi ada tetangga yang gajinya 50 juta, istrinya pakai baju yang belum selesai dijahit. Tak ada barokahnya. Anaknya makan haram, sabu-sabu, narkoba. Anak bapak makan lontong, anak dia makan sabu-sabu. Tak ada barokahnya hidup. Makanya kita selalu minta 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ingat-ingat, selama kita masuk masjid ini sudah berapa kali mengucapkan salam. Tadi waktu di pintu saya ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ke dalam, saya sholat tahiyatul masjid. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. 4 saya serahkan kepada Allah. At-tahiyatul segala penghormatan. Kenapa semua penghormatan diserahkan pada Allah? Supaya jangan sampai Abdul Somad gila hormat. Sampai di Kendari, disambut di airport. Sampai diwangi-wangi, disambut di airport, dikalungkan sorban, dikasih bunga. Gila hormat. Sampai di masjid, dikasih kursi, duduk di atas. Gila hormat. Maka serahkan penghormatan hanya milik Allah, bukan milikmu. Kalau kau dihormati orang sekarang, itu karena Allah masih menutupi aib, cacat, kekurangan-kekurangan dirimu. Maka balikkan kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu. Setelah itu, bersih dari gila hormat ini, barulah kita ucapkan salam kepada Nabi Muhammad Nun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dari Sumatera ke Madinah 9.000 km. Kalau dari Wakatobi makin dekat atau makin jauh? Makin jauh, mundur lagi ke belakang. Dari Wakatobi, dari wangi-wangi ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, salam kita langsung. Assalamualaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga. Nabi Muhammad justru yang memberikan syafaat kepada kita. Kenapa kita masih mendoakan salam untuk Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendoakan Nabi, bukan Nabi perlu doa kita. Ini jangan sampai salah paham. Kita ucapkan salam kepada Nabi karena kita ingin dapat balasan dari Nabi. Orang wangi-wangi yang mengucapkan salam kepada Nabi, assalamualaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, Nabi langsung menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita mungkin tidak makbul, tapi kalau salam Nabi pasti makbul. Siapa yang mengucapkan salam kepada Nabi, maka Nabi membalas salamnya dan salam itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya enggak percaya Pak Ustaz. Buktinya kawan saya pulang dari sholat subuh ditabrak mobil mati. Inilah orang yang otaknya cuman sejengkal. Tapi mau dipakainya mengukur laut. Kata pepatah orang Melayu, kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Galah bambu panjangnya sejengkal, mau mengukur laut Wakatobi, mana bisa? Ada kalanya orang dimatikan Allah, justru dengan itu Allah mau menyelamatkan dia dari fitnah-fitnah dunia. Ada orang disakitkan Allah, justru dengan sakit itu Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya. Kita memandang dengan cara pandang Allah, bukan dengan cara pandang kita. Seorang anak umur 5 tahun minta pisau ke emaknya yang sedang memotong ikan. Dari tadi kok ikan terus? Ikan banyak di sini. Ah, minta pisau. Ibu tidak akan kasih pisau ke anak ibu yang umur 5 tahun. Kenapa? Karena pisau berbahaya. Apakah si anak merasa senang? Tidak. Anak merasa marah, berarti mak tidak sayang karena tidak kasih pisau. Padahal Allah merasa sayang kepada seorang hamba, tidak dikasihnya hamba itu sesuatu yang dapat mencelakai dirinya. Berbeda cara pandang seorang anak dengan seorang ibu, apalagi cara pandang seorang hamba dengan seorang hamba dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ceramah saya? Di beberapa masjid saya ceramah, jamaah tak paham. Pas saya tanya, kenapa kalian tak paham? Belum sarapan, Pak Ustaz. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ketika kita dalam masjid, kita sedang menebarkan keselamatan. Selesai sholat, yang keluar dari mulut kita juga salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bissalam wa adkhilna aljannata darussalam. Salam keselamatan. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan. Katanya minta keselamatan. Kemarin minta keselamatan, tetangga saya pulang dari masjid enggak selamat, Pak Ustaz. Enggak selamat bagaimana? Nyebrang jalan dia ditabrak mobil, Pak Ustaz. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia tidak selamat dari kecelakaan eksiden lalu lintas, tapi dia selamat dari mati su'ul khotimah. Itulah yang paling penting kita inginkan. Ada orang mati di atas tempat tidur, tapi justru matinya su'ul khotimah. Umur 70 tahun mati di atas tempat tidur, maaf beribu maaf, dalam keadaan berzina, habis makan pil obat kuat. Sama seperti sepeda motor kap 70 dikasih minyak pesawat, meletup, mati. Ada orang yang mati di atas tempat tidur justru berdoa menangis kepada Allah, kenapa kau matikan aku di atas tempat tidur? Mengapa aku tidak mati berdarah-darah di medan jihad fisabilillah? Siapa itu? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kalau diukur badannya, setiap jengkalnya ada bekas tebasan tombak, ada bekas tusukan pedang. kenapa aku tidak mati jihad fisabilillah? Sekarang jihad fisabilillah sedang memanggil di Palestina. Saya takut menyampaikan ini, saya takut selesai ini semua orang Wakatobi naik pesawat ke Palestina. Kalau sanggup, tolong Palestina dengan darahmu. Kalau tak sanggup, transfer dengan duitmu. Tak juga sanggup, doakan saudara. Saya tidak pernah meninggalkan satu kali khutbah Jumat pun, melainkan dalam khutbah itu saya sampaikan berapi-api Ustaz Somad di atas mimbar mengajak, Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Palestine. Tolong saudara kami yang sedang lemah teraniaya di Palestina, ya Allah. Ustaz melelehkan air mata di atas mimbar, jamaah melelehkan air liur di bawah. Kalau saya khutbah Jumat baru dia terbangun. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Berbisik pula tu ke kawannya, pendek kali khutbahnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya persaudaraan. Apa hubungan saya dengan Palestina? Palestina Arab, saya Indonesia. Palestina negara, Palestina berdaulat. Saya negara kesatuan Republik Indonesia. Apa peduli saya pada Palestina? Untuk peduli pada Palestina, kau tak perlu menjadi seorang Muslim. Untuk peduli pada masalah Palestina, kau tak perlu menjadi seorang mukmin. Cukup menjadi manusia, kau pasti peduli pada masalah Palestina. Jadi yang tak peduli pada masalah Palestina berarti bukan manusia. Bukan kata saya, kata orang wangi-wangi. Masalah Palestina adalah masalah kemanusiaan. Andai kau bukan seorang Muslim, masalah Palestina adalah masalah human right, hak asasi manusia. Andai kau seorang Muslim, maka sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam hijrah dari Mesir ke Palestina. Nabi Musa membelah Laut Merah, dibawanya orang Yahudi menyeberang sebanyak 600 ribu orang, dua kali jamaah haji Indonesia, dari Mesir menuju Palestina. Tapi Nabi Musa tak sampai ke Palestina. Dia meninggal di gurun pasir dataran Sinai, dikuburkan di gurun pasir. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan dipimpin oleh murid Nabi Musa, namanya Yusha. Namanya Yusha. Sampai ke Indonesia jadi Joshua. Yusha, murid Nabi Musa alaihissalam. Begitulah kalau kita punya murid, mati kita, insyaallah perjalanan dakwah akan berkelanjutan. Insyaallah Ustaz Abdul Somad punya murid di Wangi-Wangi. Amin. Tapi Ustaz tidak pernah mengajar. Nih ngajar subuh, cuma satu tatap muka. Memang sekarang ngajar tidak pakai tatap muka, namanya murid online melalui YouTube, namanya jamaah YouTube ya. Ustadz, akuilah kami sebagai murid Ustadz, kami belajar melalui YouTube. Semua yang punya keterikatan hati, hubungan emosional, tak putus doa guru dengan murid, mengamalkan ajaztukum jami'a marwiyati wa muhadarati wa mu'allafati, aku ijazahkan semua pengajian-pengajian, riwayat-riwayat, hadis, zikir dan doa, semua buku-buku, semua ceramah-ceramah kepada seluruh jamaah yang ada di Wangi-Wangi. Kita amalkan, mudah-mudahan kita sama-sama ditolong Allah SWT di yaumil mahsyar nanti insyaallah. Berapa banyak yang punya ilmu, yang mendengar ilmu, boleh jadi yang mendengar, yang mengamalkan lebih dulu masuk surga daripada yang punya ilmu. Untung tak diaminkan. Lepas saya bilang, boleh jadi yang mendengar lebih dulu masuk surga. Amin, katanya. Jamaah dulu masuk surga, Ustaz Somad belakangan. Kalau kau punya murid, mungkin dia tidak pintar, mungkin dia tidak juara, tapi dia hatinya lembut, boleh jadi tangan-tangan yang lemah itu yang akan menarik engkau menuju pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang di rumahnya ngajar Iqra, aa bataba batata batasa, guru mengaji di surau dilanggar, yang tidak dihormati, tidak dimuliakan, jangan berkecil hati. Boleh jadi murid-muridmu itu yang membaca Quran sehingga terang alam kuburmu, lapang alam barzahmu. Karena yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih penghargaan dari manusia, diletakkan di lemari 2-3 bulan, copot tanggal, lemnya lepas dimakan matahari. Ustaz tahu dari mana? Banyak penghargaan yang saya simpan di lemari, copot, lepas. Tapi doa yang dikirimkan jamaah itulah yang membuat kita masih sehat walafiat sampai hari ini. Jangan pernah putus doa. Ustaz Abdul Somad besok subuh pengajian, habis pengajian langsung ke airport, dari airport langsung ke Kendari, dari Kendari terbang ke Jakarta, dari Jakarta pulang ke Pekanbaru, tak tahu entah kapan lagi akan datang ke Wangi-Wangi, ke Wakatobi. Tapi saya tidak merasa bersedih. Kenapa? Karena seluruh jamaah yang ada di Wakatobi mendoakan Abdul Somad petang, pagi, siang dan malam. Betul. Assalamualaika ayuhan nabiyyu, kepada nabi dulu, setelah nabi barulah kepada seluruh orang beriman. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salih. Berikan kami keselamatan dunia, keselamatan akhirat, keselamatan usaha, keselamatan kebun, keselamatan sampan dan perahu, keselamatan anak-anak dan istri, keselamatan negeri. Wa ala ibadillahis salihin, kepada saudara-saudaraku yang soleh. Begitu kalau bersaudara, doakan dia. Ini bersaudara bawaannya suuzon saja. Menengok tetangga ganti atap rumah, demam. Melihat tetangga punya mobil baru, diabetes naik. Ditanya orang, itu tetanggamu? Iya. Kenapa dia punya rumah baru? Tuyulnya banyak. Padahal kita mestinya merasa senang. In tamsaskum hasanatun tasukhum. Ada jenis manusia, kalau kamu dapat nikmat, dia susah hati. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Ada jenis manusia, kalau kamu dapat musibah, dia senang bukan main. Si Anu, kenapa dia? Anaknya mati. Alhamdulillah. Mestinya kau datang meringankan bebannya, sabar ya. Walaupun ketika ujian itu datang kepada kita, mungkin tangisan kita lebih kuat, mungkin air mata kita lebih banyak, tapi datang saudara kita yang terbakar tidak akan mungkin utuh kembali, yang mati tak akan mungkin hidup sekali lagi, tapi kedatangan dia menjadi setawar sedingin menenangkan hati kita. Kurang hebat apalagi iman Umar bin Khattab. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka dia marah, dia cabut pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad mati akan aku pancung kepalanya. Datang Abu Bakar membacakan ayat, menyabarkan hati yang marah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad hanya seorang rasul, dia bukan Tuhan, dia manusia biasa. Qad khalat min qablihi ar-rusul, rasul-rasul sebelumnya sudah meninggal. Afa immata, kalau dia mati, au qutila, atau dia dibunuh orang. In qalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan murtad kembali kepada agama yang lama? Sabar Umar bin Khattab mendengar bacaan ayat yang dikumandangkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mesti ada saling tolong menolong, menyabarkan orang. Watawasau bil haq, watawasau bis shabr. Begitu kalau bersaudara. Kalau kita bersaudara, sabarkan saudara kita. Pulang teman dari sekolah, dari kampus, wajahnya pucat. Kok kenapa? Helmku hilang. Sabar. Saya baru aja baca berita si Anu motornya hilang. Kok baru helm hilang udah susah. Tenang. Jangan dia disusah-susahkan. Kok kenapa? Helmku hilang. Ah, besok kepala kau hilang. Berikan dia kesabaran. Tapi kalau dia orangnya teledor, hilangnya karena kurang usaha, kasih dia nasihat. besok kau beli gembok 5 sama rantai besi, helm itu kau rantai, kau ikatkan ke pohon kayu supaya lebih hati-hati. Motornya dikunci, kuncinya 3, ada kunci stang, ada kunci roda depan, ada kunci roda belakang, diikatkan ke pohon kelapa. Habis pengajian keluar, pohon kelapanya tumbang. Berarti takdir. Kalau sudah takdir berarti rukun iman yang ke-6, antu'mina billah, beriman kepada Allah, biqadari khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk. Ibu beruntung ya Bu ya, dapat suami bapak. Iya, itu takdir saya, itu takdir baik. Bapak juga berkata begitu, saya beruntung Pak Ustadz dapat takdir baik istri saya ini. Ibu jangan jawab yang lain, saya justru dapat takdir buruk nikah sama dia Pak Ustadz. Yang penting kita istiqomah iman dan Islam. Itu yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillah, orang-orang yang bersaudara, berkawan, berteman, bertetangga di dunia ini, nanti di akhirat akan saling salah menyalahkan. Yang akrab sama-sama sakau, sama-sama mabuk, sama-sama ngerumpi, sama-sama menggosip, sama-sama buat dosa, sama-sama bicara aib orang lain, di akhirat saling menyalahkan. Gara-gara kamulah saya cerita aib si Anu, gara-gara kamulah, kan kamu juga yang ngajak saya waktu beli kangkung 2 ikat ngomongnya 2 jam itu kemarin. Saling menyalahkan. Illal muttaqun, kecuali orang bertakwa. Orang bertakwa di surga saling memuji. Gara-gara kamulah saya sholat berjamaah, gara-gara kamulah saya ikut pengajian, gara-gara kamulah saya pakai jilbab panjang, padahal kemarin saya sudah pakai rok setengah tiang. Gara-gara kamulah saya tahu rupanya membicarakan aib orang itu pantang. Gara-gara kamulah saya rajin sholat berjamaah. Gara-gara kamu saya jadi pandai baca Quran. Gara-gara kamu saya masih ikut yasinan tiap petang. Gara-gara kamu saya bersaudara karena Allah. Persaudaraan kita bukan karena uang. Persaudaraan kita bukan karena politik. Persaudaraan kita bukan karena materi. Persaudaraan kita bukan karena jabatan. Persaudaraan karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita akan mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beda jam saya sama jam itu? Oh, ini yang betul. Sedang jam aja bisa ikhtilaf, apalagi kita. Betul. Saya tengok jam saya 40, saya tengok ke sana baru 20. Jadi kalau terjadi konflik antara jam tangan dengan jam dinding, kemana kita mesti kembali? Kembalilah ke jam masjid. 41. Jam masjid tidak akan mungkin berbohong. Begitu juga kalau terjadi konflik antara tetangga jamaah, maka kembalilah ke masjid. Ikhtilaf antara kita, jangan kita putuskan sendiri. Menurut kita, kita yang paling benar. Maka kita tanya ke masjid. Ke masjid maksudnya siapa? Masjid dipimpin imam. Tanya kepada Pak Imam, Pak Imam, apa masalah saya nih Pak Imam? Tolong damaikan antara kami berdua. Akan diputuskan. Fas'alu ahla zikri, tanya kepada ulama. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Masalah lalu lintas di jalan raya, nanyanya ke siapa? Ke Pak Polisi. Kamu, kenapa lewat sudah tahu itu lampu merah? Saya lihat tadi belum terlalu merah Pak Polisi. Ada yang memberikan keputusan. Kalau mobil rusak, motor rusak, dibawa ke bengkel, serahkan ke bengkel. Kalau rumah rusak, serahkan ke tukang. Kalau AC rusak, serahkan ke reparasi servis AC. Tapi kenapa hubunganmu rusak, tidak kau serahkan ke bengkel? Kemana? Kepada alim ulama, supaya didamaikan. Allahnya sama, nabinya sama, kiblatnya sama, masjidnya sama, tapi hatinya macam-macam. Yang satu sholat di ujung, yang satu di ujung. Irak, Iran. Blok barat, blok timur. Masuk sholat mesti dilihat dulu di mana dia. Oh di sana, oh saya di sini. Dia di sini, saya di sana. Bagaimana kita bisa membangkitkan ramai jamaah masjid kalau kita tahsabunahum jami'an? Kamu sangka mereka berjamaah, wa qulubuhum syatta. Hati mereka pecah hancur, berkeping, bak kaca jatuh ke batu. Maka ini mesti kita jaga persatuan ini dengan sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, bersatu dalam bersedekah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul, membiarkan anak yatim tidak makan. Ibu sambil masak, pakai kaleng susu, masukkan satu ke dalam rice cooker, masukkan satu dalam periuk belanga, masukkan setengah ke dalam kresek hitam. Setiap mau masak, ambil satu untuk periuk, setengah untuk kresek hitam. 10 hari, 20 hari, 30 hari, gulung, masukkan. Serahkan ke komunitas sahabat-sahabat yang bergerak keliling mencari anak yatim, fakir miskin dan duafa. Tidak sanggup setengah kaleng susu, satu genggam sehari. Segenggam masukkan ke kresek, segenggam masukkan ke kresek. 30 genggam, satu genggam mengisi perut anak yatim, satu genggam mengisi perut panti jompo, satu genggam mengisi perut orang yang lapar. Man yassara an muqsirin, siapa yang memudahkan urusan orang dalam kesulitan di dunia, dimudahkan Allah urusannya di akhirat. Dilapangkan Allah kuburnya, dimudahkan Allah mati husnul khatimah, dimasukkan Allah ke dalam surga. Satu butir beras yang kau berikan menjadi amal yang luar biasa. Disimpan itu beras banyak-banyak, mati. Ada orang mati bawa karung beras? Enggak ada. Jangan menjadi pendusta agama. Ustaz Abdul Somad cerita bagi-bagi beras. Memangnya Ustaz di Pekanbaru sudah buat ini? Kami di Pekanbaru membuat yayasan tabung wakaf umat, bagi beras setiap hari Jumat. Pekan kedua berikut ini penyerahan beras secara simbolis yang akan diserahkan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad kepada fakir miskin. Foto, share. Berasnya punya siapa? Punya orang. Ustaz Abdul Somad bersama sahabat mengumpulkan. Yang bisa bawa beras, bawa beras. Gak bisa bawa beras, bawa uang. Yang gak bisa bawa uang, transfer. Transfer gak bisa juga, gak tahu lagi cuman caranya. Bawa beras ke masjid, kumpulkan. Ada relawan yang datang dari pintu ke pintu, anak-anak sekolah remaja masjid. Assalamualaikum ibu, assalamualaikum bapak, ada beras yang bisa kami bawa? Jangan datang lagi, sebab melihat wajahmu aku ingat beras. Kau jangan datang ke rumah ini lagi. Anak muda ini tidak pernah melawan, mereka tidak pernah marah. Diancam jangan datang, malah besok pagi datang lagi. Assalamualaikum ibu, ada berasnya? Kau jangan datang lagi. Kalau datang lagi tengoklah, besok datang malah dua kali. Pagi datang, sore datang. Lama-lama si ibu ini bosan, diambilnya satu karung. Ini, jangan kau datang lagi. Iya ibu, kami sudah dapat. Kami datang bulan depan, dah. Jadi anak-anak remaja masjid ini kita ajak ke masjid bukan cuma dengar pengajian pulang, tapi dia dikasih kegiatan-kegiatan. Selesai acara pengajian subuh, hari Ahad, pilih hari Ahad, hari libur. Pengajian khusus anak muda, yang tua jangan ikut. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang tua jangan ikut ya. Ini terlalu berat bagimu, Pak. Ini memangnya apa yang berat itu? Bapak sanggup emang ikut pengajian kami? Pengajian kalian memangnya apa? Kan cuma dengar pengajian Ustaz. Memang pengajiannya pendek, Pak, 15 menit. Tapi habis ini kita akan mikul 50 kilo, Pak. Ayolah kalian ajalah. Anak-anak muda disebar. Mereka tidak dikasih duit. Mereka tidak dibelikan bensin. Mereka tidak digaji. Mereka dilatih untuk berjihad. Jihadnya bukan mengangkat senjata untuk membunuh Israel karena Israel terlalu jauh. Jihadnya adalah mengenyangkan perut-perut yang kosong. Bapak Ibu setuju? Setuju. yang setuju malah yang tua-tua. Orang tua memberikan semangat, anak muda terus bergerak. Maka ini penting ke depan. Kami sudah melakukannya. Saya yakin dan percaya bapak-bapak di Wakatobi sudah melakukannya, tapi belum berjamaah. 1, 2, 3 beras sedikit, tapi kalau dikumpulkan menjadi banyak, banyaklah anak yatim yang tertolong. Yang ngumpulkannya bapak, karena yang punya uang bapak. Tapi yang menyerahkannya ke tempat anak yatim, anak muda. Anak muda gak sanggup, yang menyerahkannya ibu. Yang membawa beras itu ke anak yatim, ibu. Jangan bapak. Nanti kalau bapak, ibu curiga, apalagi maknya cantik. Ini jadi masalah. Setelah Abdul Somad pulang, nanti yang disalahkan Abdul Somad. Inilah gara-gara ceramah Abdul Somad kemarin. Padahal bukan saya yang salah, bapak itu yang gatal. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersaudara ini selama di dunia. Kalau kita mati menghadap Allah, iza mata, kalau saudaramu mati, fa'udhu, fattabi'hu. Kalau dia mati, iringkan jenazahnya. Kalau sanggup ikut sampai sholat jenazah di masjid, ikut sampai sholat jenazah. Tak sanggup sampai sholat jenazah, doakan dari jauh. Sanggup sampai ke liang lahat, lebih bagus. Nanti kalau Ustaz Somad meninggal, saya yang turun menyambut Ustaz di liang lahat ya? Jangan. Ustaz Somad, nanti kalau Ustaz meninggal, aku ingin menyambut Ustaz di liang lahat. Jangan. Kenapa Pak Ustaz? Karena kau lebih dulu mati daripada aku. Mati kita tidak ada yang tahu. Kalau ada niat orang baik, kemarin teman saya WA, Ustaz Somad, kalau aku mati, nanti kau yang akan menjadi imam sholat jenazahku, dan Habib Fulan yang akan memandikan jenazahku, kata dia. Sudah ditulisnya di WhatsApp, kalau aku mati, yang memandikan jenazahku Habib Fulan, yang menjadi imam sholat jenazahku Abdul Somad. Saya bilang, kau kalau mau mati, nantilah, agak lama-lama dikit. Melihat hebatnya serangan COVID, banyak kawan, sahabat, tetangga, teman sekantor meninggal dunia, ingat dia pada mati. Dipesankannya saya begitu. Saya balas WA-nya, kalau aku mati, kau jangan datang. Kenapa? Karena tanganku tak bisa menghapus air mata. Itu dari hadis, Pak Ustaz? Bukan, dapat dari grup WhatsApp. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berpisah dengan orang-orang yang baik itu luar biasa. Saya banyak punya teman yang baik, ngomongnya gak pernah menyinggung perasaan. Kalau ketemu di rumah makan, dia yang bayar terus. Meninggal. Ternyata orang baik ini cepat meninggal. Tapi jangan gara-gara itu lalu tobat jadi orang baik. Saya berhenti jadi orang baik, Pak Ustaz, karena jadi orang baik cepat mati. Terus saya mau jadi orang jahat. Orang jahat pun mati juga. Fir'aun mati. Qarun mati. Jadi orang baik mati. Jadi orang jahat mati. Maka tinggal memilih mau jadi orang baik atau orang jahat. Selama saya di Wakatobi di Kendari, belum pernah ketemu sama orang, kenalkan Pak Ustaz, nama saya Fir'aun. Itu menunjukkan bahwa orang jahat tidak pernah dikenang abadi sampai kapanpun. Walaupun piramidnya tetap tegak berdiri, tapi namanya tidak mau dipakai orang. Sampai orang tidak mau, malu, najis, kotor, nista, hina. Kenapa demikian? Karena yang dikenang adalah yang baik-baiknya saja. Uzkuru ma'asina mautakum. Kalau saudaramu itu sudah meninggal, maka sebutlah yang baik-baiknya saja. Nanti kalau Abdul Somad meninggal, kalau mau sebut yang baiknya saja. Mencari manusia yang tak bersalah itu bagaimana mencari gading yang tak retak? Bagaimana mencari ikan yang tak bertulang? Bagaimana mencari sungai yang tak bersampah? Maka kullu bani Adam khata'un. Semua manusia ini pernah lupa, silap dan salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang mau memperbaiki dirinya, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang taubat jangan lagi dicongkel-congkel. Taubat dia, hijrah dia, datang dia ke masjid, azan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tatonya dari ujung telinga sampai ke telinga. Jangan lagi dipermasalahkan. Orang bertato, sudah hijrah, sudah mau azan, sudah mau sholat, sudah mau jadi imam, dah, pura-pura tak nampak aja. Tapi saya tetap nampak, Pak Ustaz. Kau pakai kacamata hitam, biar tak nampak. Jangan lagi dicongkel-congkel masa lalunya. Kenapa? Karena at-ta'ibu minadzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat sama seperti orang yang tak berdosa. Allah aja sudah melupakan salahnya, masa kau masih mengingat-ingatnya? Allah aja sudah menghapuskan dosanya, masa kau masih menampak-nampakkannya? Maka ini semua yang bisa memperbaiki hubungan baik kita. Insya Allah semua yang hadir ini dibersihkan Allah segala dosa-dosanya. Itu Ustaz hanya ingin menyenangkan hati kami atau ada hadisnya Pak Ustaz? Membuat rumah di tepi sungai, mandi di sungai itu 5 kali sehari. Subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi. Nabi bertanya, hai sahabat, andai ada orang buat rumah di tepi sungai, dia mandi sehari 5 kali, masih adakah tersisa noda-noda di badannya? Tak ada ya Rasulullah. Bersih sebersih-bersihnya ya Rasulullah. Begitulah kamu kalau sholat berjamaah di masjid 5 kali sehari, bersih. Tapi yang bersih itu dosa kepada Allah, dosa kepada tetangga, piring yang dipinjam belum pulang, rantang yang dipinjam malah hilang, pinjam 3 pulang 2. Bagaimana mau minta dosa kepada tetangga, kawan, minta ampun kepada Allah? Tidak bisa. Maka hutang piutang mesti dibayar. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, hutang lunas. Gak bisa guys. Ini kepada manusia mesti kita bayar. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nabi langsung ke kamar. Sahabat heran, kenapa Nabi begitu salam langsung? Selesai sholat, sahabat bertanya, kenapa tadi selesai sholat tidak zikir, tidak doa, kau langsung ke kamar ya Rasulullah? Ada harta rampasan perang amanah yang aku lupa belum terbagikan, aku takut mati. Nabi aja takut menyimpan-nyimpan amanah. Begitu Nabi ingat, langsung pulang dia bagikan, selesai. Begitu juga sekarang banyak jamaah selesai sholat, langsung pulang. Kenapa pulang? Sakit perut, Pak Ustaz. Tak boleh panjang-panjang. Cukup 60 menit. 60 menit di Sumatera, 60 menit juga di Wangi-Wangi. Mudah-mudahan 60 menit ini bernilai amal soleh di hadapan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.